Adong do peluay sa titik bahagia nang kan husuoy di angoluan ko. Hari tua riau manjala kolongi duri ni cinta do bagian ki. Patakas si manjo jati manjalahi sang golong cinta sejati tai tio ku jalin cinta kasih golap mi cinta dona huda poti mambain au hampir patah hati. Roha pupu manggege gunan ma arsaki gubain ende andu tangisku jadi hon lagu bope miut soraki manganggu ucubo mamang hibur otaku. Kadang roh aku marasapa sapa satio pari atapa dong hangalan namang halang tondi sangape memang dumago luhur budi pekerti sahinggo sude cinta ukuran na materi muda sude manusia pandang materi tu dia do mahu jalahi cinta kasih. Awon baya na tinggal miskin tailing giot ni cintai. Kadang roh aku marasapa sapa satio pari atapa dong hangalan namang halang tondi sangape memang dumago luhur budi pekerti sahinggo sude cinta ukuran na materi muda sude manusia pandang materi tu dia do mahu jalahi cinta kasih. Awon tinggal miskin tailing giot ni cintai pado rasa ni roh aku kumangge gunan ma arsaki hubain ende. jadi hon lagu bo pilih sora ki manganggu ucu bo mamang hibur aku.